Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulul imam, fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa innal qur'ana ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-qur'ani, dan sungguh Al-Qur'an lebih membutuhkan as-sunnah daripada butuhnya sunnah terhadap Al-Qur'an. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yatahaddathul musannifu rahimahullahu an manzilati sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wa kana qablahum qad takallama amman yat'anu fil athari, wa anna hadha min alamati ahli dhalali, wa huna yatakallamu an manzilatis sunnati. Al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Dan sebelumnya beliau telah menyebutkan tentang orang yang mencela asar-asar, dan bahwasanya yang seperti ini, yaitu mencela asar-asar, termasuk di antara tanda-tanda orang-orang yang sesat. Dan di sini beliau menyebutkan tentang kedudukan as-sunnah. Yaqulu wa innal qur'ana ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-qur'ani. Beliau mengatakan, dan sungguh Al-Qur'an lebih membutuhkan as-sunnah daripada butuhnya sunnah terhadap Al-Qur'an. Ala kulli halin, bagaimanapun juga, tahayyaba Ahmadu rahimahullahu an yaqula inna sunnata qadiyatun ala al-Qur'ani. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala segan untuk mengatakan bahwasanya as-sunnah menghukumi Al-Qur'an. Innamal adabu an naqula as-sunnatu tubayyinul Qur'ana wa tufassiruhu. Hanya saja yang beradab adalah kita mengatakan bahwasanya as-sunnah menjelaskan Al-Qur'an dan menafsirkannya. Tubayyinu wa tubayyinu mujmalahu wa tufassiru mubhamahu wa tukhassisu 'amahu wa tuqayyidu mutlaqahu. Dan as-sunnah menjelaskan yang mujmal di dalam Al-Qur'an dan menafsirkan yang masih samar di dalam Al-Qur'an. As-sunnah mengkhususkan yang umum di dalam Al-Qur'an dan mengikat yang mutlak di dalam Al-Qur'an. La syakka annana la yumkinu an nafhama kathiran minal awamiri wan nawahi illa biwasitati hadzal bayanil azimi. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya kita tidak mungkin memahami banyak dari perintah-perintah dan larangan-larangan kecuali dengan perantara penjelasan yang agung ini. Bayanir Rasulil Karimi alaihi salatu wassalamu, yaitu penjelasan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, alladhi qala Allahu fi sya'nihi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang beliau, dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu dengan as-sunnah alaihi salatu wassalamu. Wa qala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dan Allah azza wa jalla berfirman, yang artinya, apapun yang Rasul datangkan kepada kalian ambillah, dan apapun yang Rasul larang kalian darinya tinggalkanlah. Al-ana fil Qur'ani yaqulu laka aqimus salah aqimus salah aqimus salah wa atuz zakah. Sekarang di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berkata kepadamu, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Walakin hal ta'rifu min hadan nassi anna majmu'as salawati khamsun allati iftaradha Allahu 'ala 'ibadihi. Akan tetapi apakah engkau mengetahui dari dalil-dalil ini bahwasanya seluruh salat yang Allah wajibkan kepada para hambanya ada lima? Hal ta'rifu anna salat al-fajri raka'atani wa anna al-zuhra arba'u raka'atin wal-asra arba'u raka'atin wa anna al-maghriba thalathu raka'atin wa anna al-isha'a arba'u raka'atin. Apakah engkau mengetahui dari dalil ini bahwasanya salat subuh ada dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, dan isya empat rakaat? Ma ta'rifu hadha illa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu alladhi wakkalallahu ilaihi wa sharrafahu bilqiyami bihadhal bayanil azimi alaihi salatu wassalamu. Engkau tidaklah mengetahui perkara-perkara ini kecuali dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang Allah tugaskan kepada beliau dan Allah muliakan beliau untuk menunaikan penjelasan yang agung ini. فَبَيَّنَ لَكَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَعَدَدَ الرَّكَعَاتِ. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepadamu salat-salat ini dan jumlah rakaatnya. Bayyana laka mawaqitaha wa a'dadaha. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepadamu waktu-waktu salat-salat ini dan bilangan-bilangan rakaatnya. Wa madza taqulu fir ruku'i wa madza taqulu fis sujudi wa madza taqulu fit tashahhudi wa ma ila akhirih. Dan Rasul alaihi salatu wassalam jelaskan kepadamu apa yang engkau ucapkan tatkala ruku', apa yang engkau katakan tatkala sujud, apa yang engkau ucapkan tatkala tasyahud dan yang lainnya. Fahadhihi tafasilu kulluha la yumkinu an na'rifaha illa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka perincian-perincian ini seluruhnya tidak mungkin kita mengetahuinya kecuali dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika zakatu wa atuz zakata fil qur'ani nususun katsiratun ya'ni fis suwaril makkiyyati wal madaniyyati. Demikian pula zakat. Allah Ta'ala berfirman ya artinya dan tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran sangat banyak dalil, yaitu baik di dalam surat-surat makiyah maupun madaniyah. Wa asna 'ala alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa annal anbiya'a yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ila akhirih. Dan bahwasanya para nabi pun mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang lainnya. Lakin la na'rifu maqadir az-zakati wan nusuba fiha ya'ni fil an'ami wa fil hububi wa fil thimari wa fil ma'adini al-zahabi wal fiddati وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Akan tetapi kita tidak mengetahui kadar-kadar zakat dan nisab-nisab padanya, yakni pada hewan-hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan, bahan tambang, emas dan perak, dan yang semisal dengannya. Semua itu tidak kita ketahui kecuali dari sunnah Rasulillahil Karim alaihi salatu wassalam. Kadzalikal hajju, demikian pula haji. Tafasilul hajji, tafasilus siyami, rincian-rincian tentang ibadah haji, rincian-rincian tentang ibadah puasa. Ya'ni kulluha la na'rifuha illa min hadi Rasulillahi alaihi salatu wassalamu al-wahyi tsani. Yaitu semuanya tidaklah kita mengetahuinya kecuali dari petunjuk Rasulillahi alaihi salatu wassalam, wahyu yang kedua. Li'anna al-wahya yashmalul qur'ana was-sunnata wadh-dhikra yashmalul qur'ana was-sunnata. Karena sesungguhnya wahyu mencakup Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Dhikru juga mencakup Al-Quran dan Sunnah. Wal-ulama'u ulama'u sunnati wal-hadithi adraku manzilata sunnati wa makanataha. Dan para ulama, yaitu ulama sunnah dan hadis, mengetahui kedudukan sunnah dan posisinya. Wa ba'duhum qala inna sunnata qadiyatun 'ala al-Qur'ani. Dan sebagian mereka, para ulama, mengatakan bahwasanya as-sunnah menghukumi Al-Quran. Qala Ahmadu ma aqdiru aqulu hadha. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak mampu mengucapkan ucapan ini, yaitu as-sunnah menghukumi Al-Quran. Innama aqulu innaha tadullu ala ma'na al-Qur'ani wa tufassiruhu. Hanya saja aku, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwasanya as-sunnah menunjukkan makna Al-Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an. Wahada huwa al-adabu ma'al Qur'ani. Dan inilah dia adab terhadap Al-Qur'an. Yaqulu innaha tadullu ala ma'na al-Qur'ani wa tufassiruhu ala al-wajhi alladhi dhakarnahu wa huwa kadhalika. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya as-sunnah menunjukkan makna Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran dalam bentuk yang telah kami sebutkan. Wa huwa kadhalika, dan demikian kenyataannya. As-sunnah fiha bayanul hududi. As-sunnah di dalamnya terdapat penjelasan hukum-hukum pidana. Min aina tuqta'u yadus sariqi was-sariqati. Seperti misalnya, dari mana dipotong tangan pencuri laki-laki maupun wanita. Allah Ta'ala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya. Fahimal khawariju annaha tuqta'u min huna ay minal mangkibi. Orang-orang Khawarij memahami bahwasanya yang dipotong dari sini, yaitu dari bahu. Li'annahum ma ya'khudhuna bis sunnati. karena mereka orang-orang khawarij tidak mengambil sunnah. Wa sunnatu bayyanat min aina tuqta'u. Padahal as-sunnah telah menjelaskan dari mana dipotong tangan pencuri. Tuqta'u min hadzal mifsali min al-ku'i. Tangan pencuri dipotong dari sendi ini, yaitu pergelangan tangan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya hanya saja balasan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi adalah dihukum bunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka secara bersilang atau diusir dari bumi tempat mereka tinggal. Farrasulu bayyana min aina tuqta'ul aidi wa min aina tuqta'ul arjulu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan dari mana dipotong tangan-tangan dan dari mana dipotong kaki-kaki. Kama fi hadithil uraniyina alladhina amara ar-rasulu an tuqta'a aydihim wa arjuluhum. Sebagaimana di dalam hadis tentang orang-orang uraniyin yang Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Fatuqta'ul aidi min mifsalil yadi wa huwal ku'u. Maka tangan dipotong dari sendi pada tangan, yaitu pergelangan tangan. Wal arjulu minal mifsali indal ka'bi. Sedangkan kaki dipotong dari sendi pada mata kaki. Alaihi salatu wassalamu. Umurun kathiratun yutawakufu fahmul Qur'anil fahmas sahiha wa bayanu muradillahi azza wa jalla min kathirin min nususihi ala bayani sunnatir rasulil karimi alihi salatu wassalamu. Banyak perkara pemahaman terhadap Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan penjelasan tentang apa yang Allah Azza wa Jal kehendaki dari banyak dalil-dalilnya bergantung pada penjelasan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. As-sunnatu hadhihi manzilatuha min hadzal dini wa manzilatuha min al-Qur'anil Karimi. Sunnah inilah kedudukannya di dalam agama ini dan inilah kedudukannya terhadap Al-Qur'an yang mulia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.